Jika kau tak datang, jika kau ingkari, aku sesali, sesali. Jika kau tak datang, jika kau ingkari, aku kan mencari lagi. Daddy, Siti. Jika batas waktu yang kau berikan telah tiba, tak ada alasan apapun yang ingin ku dengar. Kamu harus datang. Hey. Saat-saat indah yang selalu ku nanti-nanti, kau ikatkan janjimu untuk sehidup dan semati, hanya demi kamu. Mesranya berdua merengku semesta, nikmati gelora asmara, lepaskan gejolak membara. Oh, jika kau tak datang, jika kau ingkari, aku sesali, sesali. Jika kau tak datang, jika kau ingkari, aku kan mencari. Terima kasih.